Listen up, y'all. Now that we got a team for the beautiful lane. Emilio UKO, Emilio UKO. Molucas, Molucas, get a ding ding ding ding ding. Giddy baba yo, oh, giddy baba yo, oh, oh. Right now, see yo. Mereka tumbak kumpul baku polo, sing usah ale, mau inga yang sudolo dolo. Pikir bae bak itu sama dong pun dedeso, cuma par bikin katong dua kembali tagoso. Lojo sampai sempikir hari esok, jangan simpang sepung marah sampai matahari masuk. Gini baba yo, gini baba yo, naru asingna, yeah yeah. Tamang, jangan ale iko rame dong sabarang. Ale sumusti tau kalau ada muka ada balaka. Jang malawang, nanti katong bisa takangkang. Mari katong layang liala yang tong kabalaka. Pegang tangan, lebih baik dari pegang tangan. Love.